Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian usbu'iyah, itu pekanan. Insyaallah malam ini kita masuk kepada tadribat, latihan. Latihan masih terkait dengan pembahasan, yaitu apa? Fi'il ya. Fi'il mutaaddi dan fi'il lazim. Baik, di latihan ini insyaallah tidak begitu sulit ya. Ini sekaligus untuk memantapkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu sebagaimana di sini permintaan adalah, lihat setelah di ayat itu permintaannya at-tadrib awal, yaitu menentukan mana maf'ul pertama, mana maf'ul yang kedua. Kemudian latihan keduanya adalah mengeluarkan dua fi'il, yang mana kedua fi'ilnya, kedua maf'ulnya tidak berasal mubtada' khabar. Kemudian nanti terakhir adalah mengi'rab, yaitu sepotong ayat dari Al-Qur'an Karim yang tentu terkait dengan pembahasan maudhu' ini, yaitu fi'il muta'addi. Baik, silakan sebagaimana biasanya kami minta kepada pemirsa untuk membaca atau menjawab latihan ini. Baik, fadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaannya, dan sekali lagi kami undang Anda sahabat Roja di rumah, baik Anda pemirsa Roja TV maupun pendengar radio Roja, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan terkhusus bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, insyaallah kita akan tampilkan kitab yang dibahas di kesempatan malam hari ini di layar kaca Anda. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Nurdin di Enrekam. Di mana, Pak? Pak Nurdin di Enrekam. Enrekam. Baik, silakan Pak Nurdin. Kita akan tampilkan di layar kaca. Silakan Bapak bisa membaca di halaman ke-16 ini. Kami persilakan. Silakan Pak Nurdin. At-Tamrin. Ya, silakan. Tadribat. Kurang besar tulisannya. Kurang besar. Bapak menyimak melalui layar kaca atau melalui handphone, Pak? Melalui layar. Oh, layar. Baik, kami persilakan, Pak. Sudah cukup besar. Silakan, Bapak. Qala Allah Ta'ala. Iya, silakan, Pak. Fa'in 'alimtumuhunna. Fa'in 'alimtumuhunna. Bain alai. Kurang jelas, Pak ya? Tulis yang kurang jelas, Pak ya? Kurang ya. Oh, gitu. Baik. Ya. Mohon maaf, Bapak, ini maksimal yang bisa kita tampilkan di layar kaca. Yeah. Mohon maaf, Bapak, mungkin di kesempatan berikutnya ya, Bapak. Mungkin perlu ada kitab panduan ini. Baik. Yeah. Tampaknya memang jadi kebutuhan untuk mencuci kitab biasa. Iya, yeah. Matanya agak terang dia, Ustaz. Oh iya, baik Bapak. Mohon maaf ya Bapak. Mungkin kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya, Bapak. Soalnya sudah cukup jauh, Ustaz, dari Enrekang nih, Bapak Nurdin. Masya Allah. Semangat. Namun qadarullah memang maksimal yang kita bisa hadirkan di layar kaca. Mohon maaf, kita coba berikan kesempatan penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, silakan. Baik, kami persilakan masih tetap di halaman ke-16. Anda bisa menelpon kami di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Arif di Karanganyar. Baik, silakan Bapak. Wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amantumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Jadi ahsan. Masyaallah. Nah, sekarang coba diperhatikan di situ. Mana kira-kira itu maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua, dan mana fi'ilnya? Fi'ilnya alimtum. Jaid, alimtum. Nah, itu fi'il madhi ya. Jaid. Kemudian mana fa'il maf'ul pertamanya? Hunna, jaid, betul, bentuk dhamir ya. Kemudian maf'ul keduanya mu'minatin. Baik, apa tanda nasabnya mu'minat itu? Karena maf'ul bih hukumnya mansub. Tanda nasabnya apa? Kasrah. Baik, jaid, kasrah. Nah, ini bentuk apanya? Jama' apa itu? Mu'minat. Jama' mu'annas salim. Jadi, ahsan. Masya Allah. Cukup bagus ya. Jama' mu'annas salim. Iya. Asal hunna mu'minatin. Masuk alim. Alim tumuhunna mu'minatin. Iya. Taib. Masih ada lagi? Taib. Jahit, bagus, tidak ada lagi ya. Ya, kalau tarji'u itu menasabkan satu maf'ul. Tarji'u bimakna taruddu. Tarji'uhunna bimakna tarudduhunna ilal kuffar. Itu menasabkan satu maf'ul. Baik, ayat kedua. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baik, jahit. Mana fi'il yang menasabkan dua maf'ul di sini? Ittakhadhu. Jaid, ittakhadhu. Taib, mana maf'ul pertamanya? Hadza. Jaid, hadza. Maf'ul keduanya? Mahjuran. Mahjuran. Taib, apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Iya, kenapa? Karena di isim mufrad ya. Jaid, Masya Allah, bagus. Al-Quran ini sebagai badal ya. Insya Allah nanti akan ada babnya ya. Insya Allah. Badal daripada kata hadza, isim isyarah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Masya Allah, ini jawabannya cukup mumtaz nih. Nah, jazakallah khairan ya Pak. Barakallahu fik. Amin. Tapi barakallah. Salah, jazakallahu khairan atas partisipasinya jauh-jauh dari Karanganyar ya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Silakan, sudah masuk. Baik, sekali lagi silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk di nomor telepon kami di 021-823-6543. Tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon agar suara menjadi lebih jelas. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dari Umu di Pacitan, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Ida. Naam. Baik, naam. Asalis Ustaz ya. Naam, sahih. Naam. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa laqad atayna Musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Baik, jayid. Aina fi'il yansib maf'ulain? fiilnya Ustaz. Ya, fiil dulu. Ya, biar ketahuan kan. Ataina. Ataina. Jaid, mana maf'ul pertamanya? Maf'ul awal? Musa. Musa. Baik. Mansub atau marfu? Mansub Ustaz. Mansub. Ma alamtu nasbih? Oh ya, ini isim turun. Alamatun nasbihi. Hmm. Ya. Hasmu alal alifi. Alif, betul. Li'annahu? Li'annahu ismul maksur. Jahit, isim maksur. Jahit, betul. Tidak bisa diharakatkan. Lita'adzur namanya. Taib, jahit. Kemudian, maf'ul zani? Al-kitabah, Ustaz. Al-kitabah. Alamatun nasbihi? Fathatun dohiratun fi akhirihi. Li'annahu? Li'annahu ismun? Ismun mufrad. Mufrad, jahit. Ada lagi fi'il yang menasabkan dua maf'ul? Ja'alna, Ustaz. Ja'alna, jahit. Aini maf'ul awal? Maf'ul awal, akhahu. Akhahu. Maf'ul thani? Haruna. Haruna. Akhahu Haruna, waziran, Ustaz. Waziran. Waziran. Baik. Harun jadi apa? Batal, Ustaz, ya. Apa? Batal. Sahih, badal, sahih, mi'ah fil mi'ah, betul, badal. Ini namanya badal mutabik, ya. Atau badal kul min kul. Artinya, akhahu, saudaranya, yaitu Harun. Biasa terjemahkan itu pakai yaitu ya, kalau dia badal. Itu penjelasan, badal itu adalah bentuk penjelasan isim sebelumnya. Ya, akhahu Haruna, saudaranya, yaitu bernama Harun. Wazira, ya, dijadikan sebagai menteri. Jayid, taib. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, kembali kepada akhahu, maf'ul pertama. Ma alamatun nasbih? Alamatun nasbih al-alif, Ustaz. Alif, li'annahu? Li'annahu ismun min asma'il khamsah. Jayid, ismun min asma'il khamsah. Masya Allah. Sahih, sahih. Taib, al-ayah alati ba'daha. Naam. Waqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim alladhina attakhadhu dinahum lahwaw wa la'ibaw wa gharratuhumul hayatud dunya. Taib, aina al-fi'il ladhi yansib maf'ulain? Ittakhadhu. Ittakhadhu. Aina maf'ul awal? Maf'ul awal dinahum. Dina. Aina maf'ul thani? Lahwan. Lahwan. Naam, sahih. Amma la'iban ma'tuf ya. Kena ada word dikatakan ma'tuf ala la'iba. Baik, Masya Allah. Aina fa'il ittakhadu? Wawu jama'ah. Nah, wawu jama'ah. Bukan domir satir ya. Domir baris, nyata, yaitu wawu jama'ah. Domir muttasil. Baik, ahsan, barakallah fiqh. Nah, barakallah fiqh. Majazakumullah khairan. Wa iyyak, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan ya. Untuk Ummu Ida di Pasar. Ummu Ida ya, bersaing dengan bapak tadi. Ya. Baik, masih ya. Diberikan kesempatan kembali masih untuk sahabat Oja di rumah, Ustaz. Iya. Baik, kami persilakan kembali di 0218236543. Kami persilakan. Silakan. Baik. Tampaknya mungkin kita berikan dulu kesempatan kepada Dewa di studio, Ustaz. Betul, silakan. Waqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Taib. Aina fi alladhi yansib maf'ulain? Yattakhid. Aina maf'ul awal? Ba'dha. Maf'ul thani? Arbaban. Taib. Arbaban. Ini bentuk apa arbaban ini? Mufra' atau jama'? Jama' taksir. Mufraduhu? Rabbun. Naam. Rabbun. Arbab. Sahih. A'id, ulang kembali. Tadi suara enggak kedengaran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Baik. Aina fi'il? Yansib maf'ulain? Yattakhidha. Yattakhid. Aina maf'ul bih? Awal? Ba'dun. Ba'dun. Maf'ul thani? Arbaban. Arbaban. Nau' arbaban? jamak taksir. Jamak taksir. Mufraduhu Ar-Rab. Rab. Iya. Baik, jayid, ahsan. Masyaallah. Fadal. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana alladhi a'ta kull shay'in. Qala rabbuna alladhi. Qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada. Iya. Baik. Aina fi'il yansib maf'ulain? A'ta. A'ta. Baik. Aina maf'ul? Maf'ul awal kulla. Kulla. Maf'ul thani? Khalqah. Khalqah. Jayid, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan lagi kesempatan untuk sahabat aja di rumah, Ustaz. Iya. Baik, masih tersisa dua ayat kembali. Ya. Kami persilahkan Anda bisa berlatih dengan membaca dan menjawab pertanyaan di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Dede di Bekasi. Baik, silakan Bapak Dede. Baik. Naam, tafadhal. Yang alladhi ja'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'an. Jayyid, na'am, ahsant. Aina fi alladhi yansib maf'ulain? Ja'ala. Ja'ala. Maf'ul awal? Lakum. Lakum. Maf'ul tsani? Maf'ul tsani al arda. Firasyan jadi apa? Firasan jadi naat, Ustaz. Naat dari mana? Naat itu bentuk kata sifat, ya. Firasan bukan kata sifat, itu hamparan. Kalau kita di rumah firas itu apa? Firas kalau di rumah itu tikar firas. Embal yang taruh di lantai juga firas. Nah. Itu bukan kata sifat, ya. Oh. Itu kata benda itu. Isim jamid. Oh. Naam, Ustaz. Iya. Jadi sebagai apa, Ustaz? Firasan apa? Al-arda itu maf'ul awal, firasan maf'ul tsani. Oh. Lakum itu muta'alliq bi ja'ala. Asal susunannya adalah ja'alal arda firasan lakum. Naam. Iya. Jadi lakum itu muta'alliq, jar majrur muta'alliq bi ja'ala. Berhubung kata ja'ala, ja'ala lakum asalnya adalah ja'alal arda firasha. Nah, fa'ilnya dhamir huwa kembali pada alladhi, itu maksud Allah. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk siapa? Lakum, untuk kalian. Masyaallah. Baik. Terus ada lagi? Adapun was-sama'a bina'in itu ma'tuf namanya. Ma'tuf kan ada waw, maka setelahnya dikatakan ma'tuf. Walaupun hakikat juga maf'ul, maf'ul awal, maf'ul tsani. As-sama'a maf'ul awal, bina'an maf'ul tsani, tapi kena ada waw ataf, maka dikatakan as-sama' ma'tufun 'ala al-ard. Ya. Masuk ataf ke sana. Arti ataf dihubungkan. Naam, Ustaz. Iya. Baik. Ayat al-akhirah. Ittakhudhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Iya, ittakhudhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Baik, aina fi alladhi yansib maf'ulain? Ittakhudhu. Ittakhudhu. Aina maf'ul awal? Maf'ul awal akhbar. Akhbar, jayid. Maf'ul tsani? Ruh Warubana, arbaban, arbaban. Arbaban, iya. Kalau ada isim setelah waw, itu namanya ma'tuf, ya. Itu namanya ma'tuf kepada sebelumnya ataf kepada, arti ataf apa? Dihubungkan kepada ahbar. Iya. Jadi maf'ul pertama cuma ahbaro. Adapun setelah waw itu ma'tuf, dihubungkan kepada ahbar. Sekalipun dari sisi makna juga maf'ul. Ya. Juga maf'ul. Arbaban maf'ul tsani. Itu maf'ul tsaninya. Bukan ruhban ya. Naam, Ustaz. Baik. Masya Allah, ahsan, barakallahu fik. Cukup bagus jawabannya. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Jazakallahu khairan. Baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Pak Dede di Bekasi yang menutup untuk latihan pertama ini ya, Ustaz. Iya. Baik, untuk berikutnya kita masih undang sahabat aja di rumah. Nah, latihan kedua ya. Latihan kedua adalah istakhrim. Mungkin kita minta untuk baca instruksinya. Baik, silakan. Kami persilakan kepada pemirsa di rumah dan pendengar Roja juga, Anda dapat berpartisipasi di 0218236543. Kami persilakan. Iya. Baik, tampaknya masih ragu-ragu ini, Ustaz. Iya. Tidak menduga nanti pertanyaan berikutnya. Iya. Betul. Karena pertanyaan tidak fokus pada pertanyaan di kitab ya, ternyata bercabang pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mujibur Rahman, Kota Mataram. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribusani istakhrij fi'laini maf'ulahuma laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Jaid. Paham ya? Paham. Baik. Artinya keluarkanlah dua fi'il yang maf'ul keduanya asalnya bukan mubtada' khabar. Masyaallah. Cukup bagus terjemahannya. Iya. Nah, itu instruksinya. Sekarang pilih yang ayat yang sudah berlalu tadi ya. Ya, diminta cuma dua saja. Sepertinya memang cuma dua di dalam itu. Mana fiilnya? Al-jawab. Wa qala ta'ala, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Baik, mana itu? Fiilnya a'ta. A'ta, cukup ya. A'ta, betul. A'ta ini menasabkan maf'ul, tapi kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada dan khabar. Iya, betul. Contohnya, bahasa mudanya, a'taituka hadiyatan. A'taituka hadiyatan. Tidak mungkin asalnya anta hadiyatun. Nah, berarti a'ta ini menasabkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar. Baik, bagus. Taib, fiil yang kedua? Fiil yang kedua ataina. Jaid, sahih. Ayat ketiga ya. Ataina Musal kitaba. Betul. Ya. Ataina, kami datangkan ya kepada Musa al-kitab ya. Ya, ataina. Betul. Jadi enggak mungkin mubtada khabar Musa al-kitab ya. Sahih. Insyaallah, barakallahu fik. Wasika barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya. Muhibur Rahman tadi namanya saja ya. Dari Kota Mataram. Kota Mataram, masyaallah. Baik, ya. Jazakallahu khairan. Semua menjawab itu cukup benar ya. Nah. Bagus dari pertama ya. Iya, masyaallah. Masyaallah. Tidak ada yang salah. Masyaallah. Baik. Untuk tinggal latihan ketiga ya, Ustaz. Iya, ketiga ini cara mengerap urutan jabatan kata. Baik, kami persilakan sahabat aja kembali di rumah, Ustaz. Iya, silakan. Silakan di 0218236543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Silakan. Oh, tampaknya suara kita tidak terdengar. Iya. Kami persilakan sekali lagi, Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Sekali 0218236543. Dan silakan Anda tunggu sejenak sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami coba angkat kembali penelpon berikutnya. Iya. Oh, mohon maaf terputus kembali. Baik, mungkin kita berikan kesempatan ikhwah di studio, Ustaz. Iya, silakan. Kami persilakan ikhwah di studio, silakan bisa untuk membaca dulu ya, Ustaz. Iya, baca instruksinya. Baik. At-tadrib tsalits a'rib ma ya'ti i'raban kamilan. Iya. Apa artinya itu? I'rablah kalimat berikut. I'rablah masih bahasa Arab itu. Uraikan jabatan kata. Apa? Uraikan jabatan Taib. Kata. Iya, uraikan jabatan kata. Itu i'rab ya. Ma ya'ti kalimat kalimat-kalimat berikut ini, ya. Berikut ini. I'raban kamila. Dengan i'rab yang sempurna. I'rab juga ya. Uraian sempurna. Iya, uraian. Iya. Nah, ini kenapa harus diuraikan jabatan kata ini secara sempurna? Beda dengan kaidah kita. Kalau kaidah tidak ada uraian apa jabatan kata secara apa terperinci ya. Setahu saya cukup subjek mubtada, subjek predikat objek, objek keterangan waktu keterangan tempat kan SPOK kan. Mm-mm. Nah ya kalau di bahasa Arab nggak cukup itu. Kenapa nggak cukup? Nggak cukup mubtada, ini mubtada, ini khabar, itu bukan i'rab namanya. Itu adalah menyebutkan kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Nah kalau ditanya udhkur mauke i'rab li kulli kalimah au li kulli jumlah, nah itu aja sebutkan jabatan kata dalam kalimat. Nah itu cukup menyebut apa? Mubtada, subjek, predikat, pelaku, ketentuan waktu, ketentuan tempat. Nah itu cukup. Nah ini kalau sudah a'rib berarti apa? Uraikan jabatan kata. Ya. Kenapa? Kok ada beda dengan bahasa Indonesia kaidahnya? Apa sebabnya? Singkat aja. Karena di bahasa itu ada harakatnya, selesai. Ada harakatnya. Harakat itu yang untuk ditentukan. Karena lain berbeda harakat akhir berbeda tanda, berbeda kedudukan dalam kalimat. Maka itu yang bikin panjang. Ya. Tapi sebetulnya bukan membingungkan atau bukan apa menyulitkan, justru mengasikkan. Ya. Nanti kan wah ini mungkin salah satu yang menjadi penyebab susah bahasa Arab. Enggak. Enggak, justru itu i'rab itu mengasikkan sebetulnya. Baik, silakan. Al-awwal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Baik, sedikit ya. I'rab ini ketika seorang talib itu sudah mempelajari dan mengetahui kedudukan dalam kalimat ya. Dia tahu ini mubtada, hukumnya dia tahu, tandanya, tanda i'rabnya apa, terapannya. Ya. Setelah itu baru dia bisa i'rab. Tapi kalau dia tidak tahu, enggak mungkin bisa mengi'rab. Jadi i'rab tujuan adalah untuk memantapkan dan mematangkan apa yang sudah dipelajari. Itu tujuannya. Iya. Ya. Lanjut. Iya. Mau berhenti? Ya lanjut. Antum belum jawab. Alfa, ya. Harful istinafiyah. Bisa nanti tinggalkan fa, bisa jadi ataf ya. Nanti bisa lihat kembali. Kemungkinan ataf ini. Fatalaqa. Talaqa. Ini kata-kata apa terkait dengan ayat sebelumnya. Ya. Dan ini juga belum kita pelajari tentang bab ataf ya. Insyaallah. Baik, talaqa itu penting ini diirabkan dulu. Talaqa fi'lun madin, ya. Mabniun 'alal fathhi, 'alal fathil muqaddarah. Li'annahu min alal fathil muqaddar. Ya muqaddara, antum bilang alal fathhi. Fathhi mudzakkar mu'annas. Mudzakkar. Mudzakkar. Jadi ketika antum mi'rab, antum harus sesuai dengan kaidahnya. Jadi talaqqa ya. Fi'lun madin mabniyun alal fathhi al muqaddari. Muqaddar. Alal alif. Alal alif. Alif. Lianahu min ismil ismul ismun maksurun. Oh isim ya, antum bilang fiil kok jadi isim. Aduh hati-hati. Fiilul mu'tal akhir bil alif. Iya, jadi i'rabnya, i'rabnya apa? Sama-sama muqaddar juga di isim maksud dengan fiil mu'tal alif ya. Namanya lianahu fiil mu'tal alif al akhir atau fiil mu'tal akhir al alifi. Cuma pertanyaan saya, kenapa enggak bilang sukun aja tuh? Talaqqa fi'il madhi mabni ala sukun. Biasa alif kan sukun tuh. Ta'addur. Enggak, kenapa enggak bilang sukun aja? Litajarudihi min. Nah. Kenapa? Karena fi'il madhi kalau dia belum bersambung di akhirnya dengan sesuatu, arti belum ada imbuhan di akhir, itu tanda fi'il madhi fathah. Kalau belum bersambung itu fathah. Enggak ada yang dhammah. Fathah. Kataba, jalasa, hatta dia 3-4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, istighfarah. Kalau belum ada imbuhan di akhir, hukumnya fathah. Cuma fathahnya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Zahirah kalau dia bukan alif. Ya kan? Tapi kalau dia huruf sahih, ya zahirah. Nyata fathahnya. Kataba, istighfarah. Nah, kalau alif, baik alif maksura atau alif panjang, da'a, nah itu juga fathah, bukan sukun. Nah, itu ingat itu. Jadi, hukum asal semua fi'il madhi kalau belum ada bersambung di akhirnya seperti waw kan, ya, atau dengan ta mutaharrika atau nun niswa, itu fathah, harakannya fathah. Cuma fathahnya apa, ada kalanya nyata, ada kalanya muqaddarah. Ini muqaddarah kena alif, tidak bisa dinampakkan fathahnya, bukan sukun ya. Baik, demikian da'a. Bagaimana Arab da'a? Da'a yanu da'a, berdakwah, ada juga berdoa. Da'a fi'lun madhin mabni al-fathah, mabni al-fathil muqaddar ala akhirih. Litta'adzur mana min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'il mu'tal akhir al-alifi. Bukan isim maksur ya. Baik, terus adamu fa'ilun marfu'un wala matu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Naam, betul. Min naam harfu jarin, harfu jarin mabniun ala sukun, lahu halal hamnali orob, robbi ismun majrurun bimin, wa alamatu jarihi al kasratu, wa huwa mudok, wa domiruha mudok, alha, alha, domirun, domirun mutasilun, mabniun, mabniun ala fat, ala kasri, ala kasri, fi mahalli jarin, jarin mudhafun ilaih. Iya. Wal jaru wal majruru wa syibul jumlah jaru majrur muta'alliq bi muta'alliq bi talaqqa. Iya, muta'alliq bi talaqqa. Talaqqa adam min rabbi. Berhubung dengan fi'il talaqqa. Nah. Baik, summa kalimatin kalimatin maf'ulun bihi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Li'annahu niabatan an li'annahu jama' mu'annats salim. Naam. Niabatan anil fathah. Oh, niabatan anil fathah. Li'annahu jama'u mu'annatsin salimun. Iya. Yeah. Pengganti fathah. Karena maf'ul bi adalah hukumnya mansub. Tanda nasab asli adalah fathah. Nah, ini tanda naibah, tanda pengganti. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Iya. Yeah. Tsanian, uzbilah min syaitan rajim. Alam naj'alil ardo mihada. Iya. Hamzah istifham. Naam. Al hamzah al istifham. A al istifham ya. Al hamzah al istifham. Lam atau harfu istifham. Harfu istifham. Istifham. Iya. Lam harfu jazmin. Naam. Naj'al fi'l mudhari'un. Naam. Majzumun bilam. Bilam. Wa alamatu jazmihi asukun. Asukun. Wal ardo. Itu kasrah itu. Itu kasrah atau sukun? Dikasrahkan karena bertemu dua sukun. Iya, itu cara membaca. Jadi naj'al ini itu tetap dia mabni ala sukun. Karena huruf akhir adalah huruf sahih. Jadi fi'il mudhari idza lam yattasil bi akhir syai' wa huwa sahih al-akhir alamatu jazmi as-sukun. Semua fi'il mudhari tanda jazamnya sukun kalau huruf akhirnya huruf sahih, kemudian belum ada imbuhan sama sekali. Nah, maka tetap sukun ya. Itu dikasrahkan, itu hanya cara membaca. Ya, cara membaca, karena tidak bisa dibaca. Lam, di depan lam pertama sukun, lam keduanya apa? Alif lam qamariyah juga sukun. Maka cara membaca dikasrahkan. Alam naj'alil, bukan berarti fi'il kasrah. Enggak. Ya. Kalau mau ditambah apa i'rab lagi, wa hurrikat bil kasrah. Ha. Litakhallus minas sakinin. Wa hurrikat bil kasrah. Diharakatkan dengan kasrah litakhallus minas sakinin. Agar bisa terlepas daripada litakhallus min iltiqa, min iltiqa usakinin. Bisa terlepas daripada bertemunya dua sukun. Kalau mau ditambah i'rabnya, kalau tidak ini sudah cukup. Ya. Baik, terus selanjutnya. Al-ardu. Jangan lompat dulu. Belum selesai. Belum selesai kan? Apa unsur kalimat fi'il? Nah, ada fi'il, ada fa'il. Iya, jangan ke objek dulu, pelaku dulu disebutkan. Iya. Kecuali kalau ada pelakunya setelah itu di ujung, ya. Itu lain lagi cerita. Wa fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nahnu mustatir wujuban. Ya. Apa pengertian mustatir wujuban? Ternyata suruh Eropa pertanyaan banyak apa nih? Wajib di ini set di wajib mustatir, wajib tersembunyi. Wajib tersembunyi, Ustaz. Iya, kenapa wajib di situ? Kenapa enggak jawazan itu? Maksudnya apa itu? Mustatir wujuban. Tersembunyinya wajib. Takdiru nahnu. Iya, karena ada apa? Ada apa? Maksudnya apa? Dhamir yang ada pada najal itu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Tidak bisa diganti. Apa fi'il mudhari yang mustatir wujuban? Anta. Taj'al. Ana aj'al. Nahnu naj'al. Anta tadhab. Tadhab. Ana adhab. Nahnu nadhab. Bisa diganti enggak? Dhamir itu. Sebagai pelaku dengan isim dhamir. Enggak bisa. Yang bisa itu adalah dhamir huwa dan hiya. Contoh, yadhab wa tadhab. Yadhab dua. Dia kan? Coba diganti. Kan bisa. Yadhabu Ahmad. Ahmad sebagai fa'il, ada enggak dhamir huwa lagi? Sudah enggak ada lagi. Sudah diganti dengan isim zahir. Tadhhabu Fatimah. Kalau tadhhab saja, fa'ilnya apa? Hiya kan? Dhamir hiya. Tapi kalau tadhhabu Fatimah, enggak ada lagi dhamir dalam situ lagi. Sudah ada fa'ilnya, mana itu? Fatimah. Fatimah. Bisa enggak umpamanya saya nama Mas'ud lalu adhhabu Mas'ud. Mas'ud sebagai fa'il, nama saya. Enggak bisa. Ya, tetap fa'ilnya ada di dalam fi'il sendiri, itu ana, enggak bisa diganti. Ya. Maka dia katakan mustatir wujuban. Ya. Tersembunyinya wajib, bukan berarti tidak bisa dinampakkan. Ya, bukan itu maksudnya. Bisa nampakkan enggak dhamirnya? Bisa, adhabu ana, tapi ana itu bukan fa'il. Okay. Tapi taukid. Nah, dhamir saja tidak bisa diganti oleh dhamir juga enggak bisa. Nah, kalau disebut ukhruj anta, anta itu bukan fa'il, itu anta itu taukid. Namanya taukid lafzi. Pengulangan. Pengulangan dua kata, itu namanya taukid lafzi. Ya, diulang dua kata. Contoh ya. Udukhul, udukhul, tafaddal, tafaddal. Diulang dua kata fi'il. Kata yang kedua adalah taukid. Tafaddal, tafaddal, ya akhi. Nah, ijlis, ijlis. Nah, itu suruhnya betul-betul suruh duduk itu. Nah, demikian juga dhamir, ya. Ijlis anta. Ya, itu pengulangan. Mana yang pertama, anta sudah ada dalam fi'il. Kemudian dizahirkan lagi, nampakkan anta. Itu namanya taukid. Taukid lafzi. Itu bukan fa'il. Jadi nampakkan fa'il. Tetap fa'ilnya mustatir. Jadi maksud itu ada, mustatir wujuban. Wujuban ada tidak bisa diganti dhamirnya dengan isim zahir. Berbeda huwa dan hiya. Kalau sudah diganti, enggak ada huwa dan hiya lagi dalam fi'il. Baik. Nah, itu harus dikuasai ya. Baik, terus al-ardu. Al-ardu, ya. Al-ardu maf'ul awal. Ya. Terus maf'ul awal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismun mufrad. Naam. Mihadan maf'ul tsani, maf'ul tsani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, baik, ahsan, barakallahu fiik. Nah, itulah cara apa mi'rab. I'rab itu sebetulnya mudah. I'rab itu tidak apa tidak jauh berbeda dengan lainnya. Itu juga marfu, atrafi, mansub, alamatu nasbihi. Cuma tanda saja yang kadang berbeda-beda kan. Alam terfi dhamma, alam terfi waw, alam terfi alif dan seterusnya. Cuma istilah alam terrafa, marfu alam terfi, mansu alam ternasbi, maju alam terjarihi, wa majzum alam terjasmi. Itu-itu aja cara i'rabnya. Mabni fi mahali rafa, mabni fi mahali nasab, mabni fi mahali. Karena yang mabni itu mesti i'rabnya mahal. Nah, jadi yang penting apa? Tinggal melatih saja. Sudah ada cara i'rab dari mulut jilid pertama, sudah ada cara mi'rab, ya saya tampilkan karena itu penting untuk apa menguatkan kembali kaidah yang dikuasai. Baik, sekarang kita masuk pada maudhu jadid ya, al-fa'il. Baik, ini berurut nih. Sebagaimana sudah jelaskan di awal, kalimat itu ada dua macam. Kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah. Nah, di sini saya dulukan kalimat fi'liyahnya. Nah, kalimat fi'liyah terdiri apa? Fi'il dan fa'il. Nah, fi'il sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Ada yang lazim, ada muta'adi. Muta'adi ada yang satu maf'ul, ada maf'ul dan tiga maf'ul. Nah, sekarang baru dibahas tentang apa? Pelakunya. Nah, fa'il. Nah, ini kita bahas. Karena setiap fi'il mesti apa? Mesti ada fa'il pelaku. Nah, ini harus dipahami dan dikenal ya, fa'il ini. Mudah insyaAllah. Baik, sebagaimana biasa, silakan baca di halaman 17 ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami persilakan kembali sahabat loja di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan, kami akan tampilkan kitab yang akan dibaca di kesempatan malam hari ini di layar kaca Anda. Iya. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Nurdin lagi. Oh, Pak Nurdin lagi, Masya Allah. Yeah. Baik, silakan bisa dicoba kembali Pak Nurdin, halaman 17. Tanya-tanya bagaimana Pak Ustadz ya, cuman di mana ada bisa dapat bukunya Pak Ustadz? Oh, baik. Iya. Ini Masya Allah saat ini penasaran. Iya, betul. Ingin ikut membaca namun di layar kaca tidak jelas. Sir. Betul, ini gini ya. Kitab itu sekecil apaan penting, ya. Sebab kalau yang belajar berilmu lalu pakai kitab-kitab besar, dan itu susah, nggak mungkin. Ya, maka dimulailah kitab-kitab yang kecil. Makanya sini saya sengaja disusun dengan bahasa yang sederhana, ya. Bahasa-bahasa yang sering digunakan, insya Allah mudah, insya Allah. Ya, ini tujuannya supaya bisa apa? Menguasai yang kecil dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa menguasai ya silakan buka banyak kitab-kitabnya. Nah, Musyarah Matajurumiyah karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan karang lainnya, kalau perlu masa apa Syarah Ibnu Aqil. Ya. Tapi kan enggak mungkin langsung loncat ke sana ke tinggi kan? Langsung loncat ke sana bukan apa-apa nanti jatuh ke bawah. Iya, mesti dari bawah. Kan kita kalau naik tangga mana? Enggak mungkin langsung tangga atas kan lompat kan. Dari awal, dari dasar tangga pertama dulu kita naik. Nah. Baik, dikenal apalagi di sini banyak latihan-latihannya, ya, banyak latihan. Di kitab-kitab lain besar pun tentu ada latihan yang apa membimbing ya. Kadang-kadang latihannya, Masya Allah, itu sudah tingkat jami'ah sebetulnya. Ya. Baik. Bapak Nurdin, mungkin kami sampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan kitab di nomor 0812-2307-2020. Sekali lagi juga bagi Anda sahabat loja di rumah yang ingin memiliki kitab ini, silakan Anda bisa menghubungi bagian pemesanan di nomor 0812-2307-2020. Baik, mungkin kita persilakan kembali penelpon yang berikutnya Ustaz. Iya. Jadi saya akan teringat dulu Ustaz. Iya, baik Pak Nurdin. Saya teringat dulu saya pernah tinggal di Jakarta 10 tahun. Masya Allah. Ya. Belajar kursus bahasa Arab. Masya Allah. Nah, Nausorob ini kita bukunya An-Nawlwadi. Iya. An-Nawlwadi. Iya. Jadi saya sudah mulai tahu sedikit-sedikit kata bayat tubuh uktub. Iya. Para yakrau ikra. Iya. Saya ingat begitu saat. Iya ya. Masya Allah. Ingin sekali Bu Ustaz. Iya. Betul. Baik. Alhamdulillah kalau sudah pernah belajar Nahwadi itu termasuk kitab yang bagus ya. Iya. Cukup bagus, tapi mesti ada yang bimbing karena itu syarahnya berbahasa Arab. Iya. Iya. Betul. Terima kasih ya, terima kasih Bu Ustaz. Iya. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Iya. Masyaallah semangat sekali Ustaz. Iya. Ingin memiliki kitab karena ingin membaca, ikut membaca. Iya, betul. Nah, di sini dibimbing ya untuk baca ya, insyaallah. Baik, masih kami berikan kesempatan untuk berikutnya. Semoga di pekan depan ya Pak Nurdin sudah bisa memiliki kitab dan bisa ikut berpartisipasi juga bagi sahabat Roja yang lain di rumah. Baik, untuk berikutnya silakan kami berikan kesempatan di masih di nomor telepon yang sama 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya Ustaz. Iya. Ya Umu Abdillah di sini. Naam, sahih. Ya Ustaz. Baik, silakan Umu. At-Tasul Khamisu Wa Awisdatu Salisatu Al-Fa'ilu Tariful Fa'ili. Iya. Al-Fa'ilu Huwa Ismun Marfu'un ya dulu ala lazi ya fa'lu fa'la fi'la fi'la ya fa'lu fi'la saya kau badal fi'li iya nahu ya terusut tulabu fil ma'mali at tulabu ya terusuna fil masjidi iya terus terus ahkamul fa'ili iya Al-fa'ilu hukmuhu marfu'un. Iya. Alif al-fa'ilu hukmuhu marfu'un. Apa? Innal fa'ila idza kana mu'annasan unnisa fi'luhu. Unnisa fi'luhu bita'in bita'i sakinatin fi akhiri fi'lil madhi. Ya. Wabita'il mudara'ati mudara'ati fi amal fi'lil mudari'i. Naam. Baik. Dapat Fatimatu ila madrasati kahabdul bintu ila khasikoti kakauli ta'ala kakaulati mer'atu fir'auna. Farodat nahu ila ummihi kaita qara'ainuha. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah, qiraah jayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jazakillahu khairan Umu Abdillah di Solo dan masih kami berikan kesempatan berikutnya Ustaz. Iya, silakan. Masih mengulang kembali Ustaz? Iya, betul. Silakan masih mengulang kembali di halaman ke-17 di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Halo? Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Aceh siapa, Pak? Mohon maaf. Dari Pak Aceh. Oh, Pak Aceh. Di mana, Pak? Jakarta. Di Jakarta. Baik. Silakan Bapak bisa menyimak kitab atau kalau Bapak menyimak melalui layar kaca bisa melihat layar kacanya. Layar kaca. Baik, silakan Bapak. Di halaman ke-17 silakan diulang dari awal, Pak. Silakan, Pak. Ad-Darsul Khamisu. Iya. Wahdatul Salisu. Al-Wahdatul Salisatu. Al-Wahdatul Salisatu. Iya, kenapa? Karena adat itu sebentar Pak, adat itu sebagai naat ya. adat sebagai na'at. Al-wahda itu mu'annas, makanya adatnya as-salisatu. Ad-darsu mu'zakar, maka adat mu'zakar. Al-khamisu. Ya. Al-wahdatul khamisu. Al-wahdatul salisatu. Iya. Al-fa'ilu. Iya. Ta'riful fa'ilu. Fa'ili. Ta'riful fa'ili. Iya, itu kebah. Bentuk apa nih, Pak, nih? Ini bentuk apa? Idhafa, ya? Iya. Penggabungan dua suku kata. Makanya, kata keduanya majrur selama-lamanya. Tanda jar asli kasrah. Ta'riful fa'ili. Iya. Terus al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Iya. Yadulu ala allazi yaf'alul fi'la wa yaqau ba'dal fi'la, ba'dal fi'li. Nah, itu juga idhafa juga, Pak. Sama ya. Kalau ya, kata ba'da qabla itu mesti idhafa ya. Ba'dal ya, fi'li. Iya. Nahu yadrusut tulabu fil ma'mali. Iya. At-tulabu yadrusuna fil masjidi. Iya. Selanjutnya? Terhalang itu, Ustaz. Kenapa? Terhalang ya? Ya. Silakan. Ahkamul fa'ili. Iya, betul. Al-alif. Iya. Al-fa'ilu hukumuhu. Jaid. Hukmuhu. Marfu. Marfu'un. Nah, sahih. Al-ba. Innal fa'ila idha kana mu'anasan. Unnisa fi'luhu. Unnisa fi'luhu bita'in sakinatin fi akhiril fi'lil madi. Iya. Wabita'il mudari'ati. Mudara'ah. Bukan mudari'ah ya. Mudara'ah. Wabita'il mudara'ati. Mudara'ati fi awalil fi'lil mudari'i. Iya. Betul. Nahu jahabat Fatimatu ilal madrasati. Jaid. Tadhabul bintu ilal hadiqati. Ilal hadiqati. Ilal hadiqati. Kakaulihi ta'ala wa qalatim ra'atu fir'auna. Iya. Faradadnahu ila ummihi kai. Taqarra. Yaqarra ainuha. Naam, taqarra ainuha. Taqarra ya taqarra ainuha. Baik, jaid, ahsan. Masyaallah, qira'ah sudah bagus bacaannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari bacaan ini bisa kita tangkap bahwa sudah banyak menguasai kaidah. Iya. Ini berarti sudah banyak mempelajari ya. Baik. Tinggal apa, melatih saja untuk baca supaya lebih tempo bacanya bisa lebih cepat. Betul, nggak apa-apa dari awal ketika baca apa harus pelan-pelan ya, tapi kalau sudah biasa nggak apa-apa, bisa cepat ya. Baik, masih diberikan kesempatan berikutnya. Boleh, Ustaz? Boleh. Masih diberikan kesempatan berikutnya, ya. Silakan Anda bisa memanfaatkannya dan Anda memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Ya, silakan. Nah, maratan sanya Ustaz. Masyaallah. Naam, tafadhol nih. Ini bersaing bapak-bapak dan para ibu-ibu nih. Nah. Ulang ya, Ustaz. Oh iya, ulang. Iya. Nah. Jangan terlalu banyak nanti kelengar ntar. Iya, cukup insyaallah malam ini kita uraikan apa? Jelaskan dua maqta' saja insyaallah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu. Al-wahdatus salisatu. Iya. Al-fa'ilu. Nukta. ta'riful nukta ula. An-nukta, bukan nukta saja, an-nuktatul ula. An-nuktatul ula. Apa maksud an-nuktatul ula? Poin pertama. Iya, jangan titik pertama ya. Poin pertama. Jadi nukta itu bermana poin ya. Bisa mana poin. Poin pertama. Baik. Ta'riful fa'ili. Iya. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Huwasmun. Al-fa'ilu huwasmun marfu'un. Yadullu ala alladhi yaf'alul fi'la. Wa yaqa'u ba'dal fi'li. Iya. Nahu yadrusu tullabu fil ma'mali. At-tullabu yadrusuna fil masjidi. An-nuqdatu sani. Saniyah. An-nuqdatu saniyatu. Iya. Akamu. Saya Ustaz? Iya, betul. Nah, ahkamul fa'ili. Al-alifu. Al-fa'ilu hukmuhu marfu'un. Iya. Iba'u. Innal fa'ila idza kana mu'annatsan unnisa fi'luhu bita'in sakinatin bi akhiril fi'lil madhi wa bita'il mudhari'ati fi awwalil fi'lil mudhari'i. Nahwu dhahabat Fatimatu ilal madrasati. Tadhhabul bintu ilal hadiqati. Taqulihi ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat imra'atu fir'auna faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Baik, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ini sudah biasa bacanya. Sudah cukup lancar ya. Baik. Waalaikumsalam. Baik, kita masuk kepada pembahasan ya. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima, al-wahdatul salisatu, unit yang atau bagian ketiga. Pembahasan apa? Al-fa'ilu, yaitu pelaku, fa'il. Ta'riful fa'ili, definisi fa'il. Al-fa'ilu huwasmun marfu. Fa'il adalah isim marfu. Berarti dia bukan huruf. Kalau sudah isim berarti apa? Berarti bukan huruf dan bukan fi'il. Kemudian marfu. Berarti apa? Bukan mansub, bukan majzum, bukan majrur. Huwasmun marfu. Kemudian yadullu ala alladhi yaf'alul fi'la, yang menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Nah, artinya apa? Menunjukkan dia berbuat. Menunjukkan apa? Menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Isim marfu kan banyak kan? Mubtada isim marfu, khabar isim marfu, naif fa'il isim marfu. Kan gitu. Dan masih banyak na'at juga, ada na'at di marfu. Tapi semua itu tidak menunjukkan melakukan perbuatan. Jadi tidak apa isim marfu gitu saja, jadi ada tambahannya. Jadi definisi harus apa? Lengkap ya. Menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Kemudian wa yaqa'u ba'dal fi'il. Kenapa harus ada ini? Perlu saya sampaikan di sini dulu. Iya, ana ambil contoh dia. At-talibu yadrusu. Apa artinya? Siswa itu sedang belajar. Iya kan? Mana fi'il? Ini fi'il mesti ada pelaku kan? Taib, siapa yang melakukan perbuatan di sini? Yang belajar siapa? Talib. Bisakah talib ini fa'il? Dari sisi makna dia pelaku. Isim marfu kah? Betul isim marfu ini. Kemudian yadullu 'ala alladhi yaf'al fi'la, menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan. Nah, ini maka tambah apa? Wa yaqa'u ba'dal fi'li. Dan terletak setelah kata kerja. Nah, maksudnya apa? Kalau dia terletak sebelum kata kerja, sekalipun hakikat dia pelaku, bukan fa'il. Nah, ini apa namanya ini? Mubtada. Mubtada ya, ini namanya mubtada. Kalau kaidah bahasa Indonesia apa namanya? Subjek atau subjek. Tapi ingat, subjek dalam bahasa Indonesia bisa jadi pelaku. Betul kan? Iya. Contoh, Budi makan roti. Budi makan roti. Budi apa? Subjek. Pelaku enggak itu? Iya. Ya pelaku. Iya. Tapi saya katakan ini Budi, ini subjek. Pelaku enggak? Bukan ya. Jadi tidak apa? Subjek itu bisa jadi pelaku, bisa jadi bukan pelaku. Itu kaidah bahasa Indonesia. Tapi kalau bapak mubtada itu subjek dah. Apa? Isim yang letak di awal mubtada. Dan dia bukan pelaku. Ya. Bukan dia ke pelaku. Walau ke hakikatnya dia pelaku. Nah, kaidahnya apa? Dia terletak setelah kata kerja. Nah, ini fi'il. Mana ada isim marfu di sini? Nah, kalau tidak ada isim marfu setelah yadrus, berarti apa? Fa'ilnya dhamir. Bentuk kata ganti. Apa takdirnya? Huwa. Nah, kembali kepada talib. Ini namanya mubtada, ini khabar. Khabarnya nama, namanya apa? Nanti insyaallah akan dipelajari. Bentuk jumlah, jumlah fi'liyah. Sebab kalau sudah fi'il pasti jumlah, jumlah fi'liyah. Nah, jadi kalau tanya mana fa'il ini? Mustatir, dan mustatir takdir huwa, bukan ini. Ini subjek mubtada. Itu kaedah. Kaedah bahasa apa? Arabnya. Dia terletak, fa'il itu terletak setelah kata kerja. Enggak bisa fa'il mutalib itu fa'il. Baik. Contoh nahwu yadrusu at-tullabu fil ma'mal. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, di awalnya fi'il kan? Nah. Yadrus fi'il. Mana fa'ilnya? Tullab. Para mahasiswa sedang belajar di lab. Kalau terjemahannya silakan terjemah bebas ya. Nah, mana terjemahkan dulu? Kata kerja dulu atau pelaku dulu atau kata kerja? Nah, ini kembali kepada bahasa translate-nya. Kalau bahasa Indonesia sering diterjemahkan apa ini? Gimana ini? Sedang belajar mahasiswa di makmal atau para mahasiswa sedang belajar di makmal? Para mahasiswa. Hah? Para mahasiswa. Para mahasiswa sedang belajar. Berarti kalimat ismiyah itu. Ya. Jadi kalimat fi'liyah diterjemahkan dengan kalimat ismiyah. Itu bisa, boleh-boleh saja. Yang penting tidak menyalahi maksud. Nah, sedang belajar para mahasiswa di makmal. Para mahasiswa sedang belajar di makmal. Beda enggak maksudnya itu? Sama aja maksudnya kan? Sama. Ya. Setahu saya sama aja maksudnya. Nah, kan tidak bagus terjemahkan sedang belajar para mahasiswa di makmal. Ya. Mana yang lebih banyak? Familiar. Yang kedua ya, para mahasiswa sedang belajar di ma'amal. Nah ini jumlah ismiyah itu ya. At-tullabu yadrusuna fil masjid. Kita tukarlah. At-tullabu yadrusuna fil ma'amal. Nah, para mahasiswa sedang belajar di ma'amal. Kan gitu. Nah, kalau yang pertama, sedang belajar para mahasiswa di ma'amal, di lab. Para mahasiswa sedang belajar di lab, itu kalimat yang kedua. Nah, maksudnya sama. Ya kan? Ya. Tapi beda jumlah. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah karena dua al-isim. Nah, sekarang yang jumlah ismiyah at-tullabu yadrusuna fil masjid. Para mahasiswa atau para siswa sedang belajar di masjid. Mana fa'il yadrusun? Nah, waw itulah dhamir. Mustatirkah atau baris? Baris. Baris nyata dhamirnya. Itu waw itu bukan huruf itu. Ya. Itu isim, dhamir. Dhamir, cuma lambangnya lambang huruf waw. Itu dhamir. Namanya waw jamaah. Maknanya apa? Hum. Kalau terjemahkan letter lucknya sesuai dengan kaidahnya apa? Para mahasiswa sedang belajar mereka. Mana mereka? Waw kan? Para mahasiswa sedang belajar mereka di masjid. Tentu bahasa translate-nya terjemahannya tidak bagus kan? Kenapa mesti ada mereka disebutkan lagi? Kan sudah ada kata tulabnya disebutkan. Nah, itu saya katakan apa? Ketika menerjemahkan ke bahasa apa seperti bahasa Indonesia harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang penting ya, di Arabnya maksudnya tidak menyalahi maksud itu yang paling penting. Enggak ada penterjemah itu bisa menerjemahkan 100% sesuai kaidah Indonesia. Kalau apa kaidah Arab? Enggak ada. Kenapa? Iya, karena sebagian susunan bahasa Arab itu berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. Bukan berarti tidak bisa diterjemahkan, bisa diterjemahkan. maka itu terjemah perlu diedit lagi sesuai bahasa enggak Indonesianya. Baik. Nah, ini nokta ula ya, poin pertama definisi fa'il ya. Yang penting sini adalah terletak setelah kata kerja. Ini penting sekali. Kemudian nokta tsaniyah ahkamul fa'il, hukum fa'il. Yes, fa'il itu ada hukumnya. Baik, yang al-awwal atau al-alif pertama, al-fa'il hukum marfu'. Ya. Fa'il hukumnya apa? Marfu'. Hukum asal marfu'. Tidak ada mansub. Tidak ada majrur. Tidak ada mansub dan majrur. Kecuali nanti ada namanya dimasuk oleh huruf jar bazaida karena ada maksud menguatkan, itu bisa saja tetap hukumnya marfu'. Baik. Al-fa'il hukmuhu marfu'un. Fa'il hukumnya marfu'. Itu yang pertama. Yang kedua, alba innal fa'ila idza kana muannasan, fa'il itu pelaku kalau dia muannas, arti muannas perempuan ya, atau dianggap perempuan. Apa maksud dianggap perempuan? Karena fa'il itu bisa jadi yang tidak berakal, ya kan, bisa jadi yang tidak berakal. Tidak selamanya fa'il apa berakal, bisa jadi tidak berakal. Baik, idza kana al-fa'ilu muannasan, apabila fa'ilnya muannas, yaitu perempuan atau dianggap perempuan, unnisa fi'luhu. Fi'ilnya harus dimuannaskan. Bagaimana cara muannaskan fi'il? Bita'in sakinah. Dengan ta berbar sukun. Fi akhiril fi'il madhi. Di akhir fi'il madhi. Nah, kalau contoh katabah, kalau pelakunya muannas, katabat. Jalasah, jalasat. Nah, darasa, darasat. Istaghfara, istaghfarat. Kasih ta, ta'nis. As-sakinah. Kalau dia fi'il madhi. Wabita'il mudara. Dan dengan ta mudara. Nah, kita kan sudah belajar di kitab pertama. Tanda-tanda fi'il mudari. Apa itu? Ada apa tanda fi'il mudari? Tanda cirinya. Ada na'ti. Ada nun atau hamzah atau ta atau ya. Singkatnya na'ti. Atau na'ti. Kami datang untuk belajar. Nanti nun seperti apa? Nadrusu. Hamzah a adrusu. Nah, itu yang mutakallim itu di awal kan. Kemudian apa lagi? Ta, nah, baru mukhatab. Tadrusu anta. Baru terakhir apa? Ghaib, yadrusu. Jadi singkatnya lebih bagus singkat itu daripada singkatan yang lain. Ya. Nanti. Ya. Baik. Kami datang untuk belajar. Nah, kemudian apa? Nah, ini ta mudara'ah. Nah, berarti kalau yadrus, tadrus. Tadrusu Fatimah. Tarji'u al-bintu. Tadhabu al-ummu. Kenapa lakunya? Mu'annas. Sata'ti al-kutubu. Kitab akan datang. Akan datang kitab. Artinya dikirim, akan datang. Kutub itu juga fa'il, tapi sifatnya majas. Ya. Pelaku itu ada sifatnya hakiki, ada sifatnya majas. Ya. Majas bahasa Indonesia apa ya? Majas. Iya. Sudah serap Indonesia. Iya, sudah jadi sarapannya. Iya. Kalau bahasa Indonesia sini apa? Majas. Kiasan. Ya. Bukan kiasan. Bahasa Indonesia juga enggak paham juga kita deh. Taib. Wa ta'til wa bita'il mudara'a fi awal fi'il mudari. Nah, di awal fi'il mudari. Ini kalau fi'il mudari. Nah, pakai ta di awal. Menunjukkan bahwa pelakunya apa? Mu'annas. Contoh, perhatikan. Zahabat Fatimatu ilal madrasah. Enggak bisa zahaba Fatimatu. Zahabat Fatimatu ilal madrasah. Pakai ta ta'nits. Itu kaidahnya. Kalau mudhari, tadhhabul bintu ilal hadiqah. Jadi anak perempuan itu sedang pergi ke kebun atau ke taman. Pakai ta, tadhhabul bintu. Nah, dalil qauli ta'ala, nah ini sengaja saya tampilkan ayat ya. Wa qalat imra'atu fir'auna, berkata istri Fir'aun. Wa qalat imra'atu fir'auna, Asia ya ismuha. Iya, yang beriman. Wa qalat, asal qalat. Ini bukan berarti tanya kasrah. Tidak. Itu kena cara membacanya. Asal qalat, ta ta'nis sakinah. Jangan dikatakan tu ta nawa ta maksurah, enggak. Tetap ta itu ta sakinah sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kena untuk cara membaca. Kalau enggak bisa baca. Bagaimana cara membaca ta sakinah dengan bertemu dengan hamzah wasal? Imratu hamzah wasal ya. Enggak bisa dibaca. Maka di bacaannya dikasrakan ta wa qalat imra'atu fir'aun. Nah, mana fa'ilnya? Imra'ah, ya kan? Muannas kan? Lafaznya muannas, makna juga muannas. Ini nama muannas hakiki. Nah, lafzi wa ma'nawi. Ada enggak muannas yang lafzi aja? Lafaznya muannas tapi maknanya bukan muannas. Banyak. Usama, Talha, Hamzah. Nah, tapi ingat karena dia apa? Untuk muzakkar ya, maka dipakai muzakkar, bukan qalat Usama, enggak. Qala Usama. Karena Usama itu lafaznya muannas tapi maknanya muzakkar. Maka lebih kuat istimal untuk muzakkar. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Qarra yaqarru. Qarra yaqarru, madda ya maddu. Itu fi'il mudha'af ya. Ini bukan fi'il madhi, itu fi'il mudhari. Pakai ta di akhir, dapat afwan di awal, kerana ini fi'il mudhari. Qarra yaqarru. Nah, ini pakai ta di awal. Kenapa? Fa'ilnya mu'annas. Tapi ini bukan mu'annas majazi, bukan mu'annas hakiki, tapi mu'annas majazi. Apa itu? Ainuha. Ain, matanya. Ain itu mata ya. Nah, ini... setiap anggota tubuh berpasangan itu dianggap muannas majazi ya. Al-ain, al-yad, apa lagi? Al-udhun. Terus al-anfun enggak masuk karena anfun hidung cuma satu. Lubangnya dua. Hidung cuma satu. Asyafa, apa syafa sudah jelas muannas, lafaznya muannas, ada ta marbutah kan? As-sinnu juga muannas karena dua atas bawah. Ar-rijul juga muannas. Nah, anggota tubuh berpasangan, nah, itu dianggap muannas. Maka semasuk ini had kaita qarra. Nah, taqarra ini fi'il mudhari, bukan fi'il madhi ya. Nah, mansub ini bukan fi'il madhi, ini mansub kena masuk kai. Kai ta'liliyah agar supaya apa yang menasabkan fi'il mudhari? An mudmara ba'da kai ya, masih ingat? Ya, an mudmara ba'da kai. Kaita qarra 'ainuha. Nah, itulah singkatnya ada ringkas daripada materi ini bahwa hukum fa'il pertama marfu, bukan mansub, bukan majrur. Kemudian kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya dikasih tanda menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Apa tandanya? Kalau fi'il madhi pakai ta'anis bersukun sakinah di akhir, kalau fi'il mudhari tanya di awal. Di awal. Baik. Itulah pembahasan awal di fa'il ini. Insyaallah pembahasan ini apa? Mudah insyaallah. Ya, mudah. Tapi ingat nanti selanjutnya agak berat tuh. Yang penting ini yang mudah ini apa? Dikuasai dulu. Jangan yang mudah ini disepelekan. Ya, terutama yang baru-baru ya. Ya, kuasai langsung ini. Ya. Baik, demikian saja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan